إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار قوم مسلمين sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Sesungguhnya orang yang bahagia di dunia dan di akhirat adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dengan benar-benar melaksanakan perintah di atas ilmu karena mengharapkan pahala Allah, dengan benar-benar meninggalkan dosa semuanya di atas ilmu karena takut azab Allah Azza wa Jal. Dan bertakwalah kita semua kepada Allah Azza wa Jal dengan kita terus semangat di dalam mempelajari dan mengamalkan akidah yang sahihah. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya akidah adalah keyakinan, ikatan seorang muslim yang tentunya harus dimiliki oleh seorang muslim. Akidah yang sahihah adalah keyakinan, ikatan yang kokoh terhadap 6 rukun iman, yang apabila seseorang memilikinya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung dengan akidah yang sahihah. Wahai kaum muslimin, kita harus berakidah yang benar dan syariat Islam. Syariat Islam yang dibangun di atas 2 hal. Yang pertama, yang berkaitan dengan masalah akidah, keyakinan, rukun iman yang 6. Dan dia adalah usul. Dan syariat Islam bagian yang kedua, yaitu syariat Islam yang berkaitan dengan amalan-amalan zahir, seperti salat, puasa, zakat, haji, jihad, dan amalan-amalan soleh yang zahir yang lainnya. Dan dia adalah cabang yang intinya adalah akidah. Tetapi wahai kaum muslimin, akidah yang sahihah dia benar jika kita semua membangun diri kita di atas akidah yang sahihah dengan beramal soleh dan meninggalkan amalan yang jelek. Dan sebaik-baiknya amalan soleh adalah tauhid, dan sejelek-jeleknya amal kejelekan adalah kesyirikan. Dan tentunya kita wajib menghindari diri kita dari kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi, kata Allah Azza wa Jal, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Siapa yang ingin bertemu dengan Rabb-nya, hendaknya dia beramal soleh dan jangan dia berbuat kesyirikan sedikit pun. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jangankan kita yang berbuat kesyirikan, Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya dia berbuat kesyirikan, maka amalan-amalan solehnya akan gugur. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65, kata Allah Azza wa Jal, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, sungguh telah kami wahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau berbuat kesyirikan, sungguh amalanmu akan gugur semuanya dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, akidah yang sahihah, dia adalah asas yang akan benar ketika kita beramal soleh dan menjauh dari kesyirikan, menjauh dari kejelekan. Dan sesungguhnya kesyirikan adalah amalan yang bisa menggugurkan semua amalan-amalan kita semua. Sehingga orang yang berbuat kesyirikan akan ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tidak peduli dengan apa yang dia perbuat dari amalan-amalan walaupun besar. Kalau dia berbuat kesyirikan, Allah akan tinggalkan dia. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman dalam hadis kursi, kata Allah Azza wa Jalla, ana abnas syuraka ani syirki. Sesungguhnya aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan dengan yang namanya sekutu dari persekutuannya. Man amila amalan asraka fi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Dan siapa yang melakukan suatu amalan, amalan saleh, yang dia berbuat kesyirikan, yang dia mensekutukanku dengan amalan saleh tersebut dengan selainku, kata Allah Azza wa Jalla, maka aku tinggalkan dia dan persekutuannya. Wahai kaum muslimin, sebesar apapun amalan kita yang saleh, jika kita tidak membebaskan diri kita dari kesyirikan, semuanya akan menjadi bagikan debu yang bertebangan. Maka wahai kaum muslimin, kita harus terus mempelajari, mengamalkan akidah yang sahihah ini. Tentunya akidah yang sahihah akan benar dengan beramal soleh dan menjauh dari kesyirikan. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfiruhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kaum muslimin, bertakwalah kita semua kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya takwa. Sesungguhnya banyak dalil yang menjelaskan bahwasannya amalan yang saleh tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali jika kita membebaskan diri kita dari yang namanya kesyirikan. Untuk itulah wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, perhatiannya para nabi dalam dakwanya, yaitu islahul aqidah, perbaikan akidah, karena dia asas. Dan jika dia tidak ada, maka tidak akan bermanfaat apa yang kita amalkan. Dan sesungguhnya seluruh para nabi dakwanya perbaikan akidah. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut tawud. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, ajakannya, dakwanya, sembahlah Allah semata dan jauhilah yang namanya tawud, jauhilah yang namanya kesyirikan. Subhanallah. Sehingga kita harus menyambut dakwanya para nabi dan seluruh nabi. Dakwanya perbaikan akidah. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib dan seluruh para nabi berkata kepada kaumnya, ya kaumi, ubudullah ma lakum min ilahin ghair, wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan ini dakwah para nabi mengajak kita semua untuk memperbaiki akidah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 23 tahun dakwanya perbaikan akidah. Dakwanya Nabi kita yang diikuti oleh para pewaris para nabi, yang diikuti oleh dakwah salafiyah, satu kelompok yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, dakwanya islahul akidah. Perbaikan akidah. Nah, harus seperti itu. Dan berbeda dengan dakwah hizbiyah hari ini. Mereka itu memperbaiki juga. Tetapi yang mereka perbaiki adalah amalan-amalan zahir. Yang mereka perbaiki adalah sholat. Bagaimana akhlak yang baik dan benar? Bagaimana? Yaitu dakwah ini berkembang bangunannya. Bagaimana berkembang ini jamaahnya, banyak jamaahnya, tetapi tidak memikirkan yang namanya akidah. Berbeda dengan dakwah salafiyah, dakwah para ulama, pewaris para nabi, dakwanya mengikuti dakwanya para nabi, dakwanya mengikuti dakwanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu islahul akidah. Perbaikan akidah. Dan tidak akan mungkin umat akan memiliki akidah yang sahih kalau umat meremehkan dalam belajar dan mendakwakan akidah yang sahih ini. Maka wahai kaum muslimin, mari kita semangat di dalam belajar dan mengamalkan akidah yang sahih ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amalan kita semua. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya' minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma aizal islam wal muslimin wa tauhid wa sunnah wa ahli sunnah ya rabbal alamin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'dadin ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqo haqqo warzina tiba'ah wa arinal batila batila warzina tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar wa kina azaban nar. Ibadullah, innallah يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.